ka selama ini. Setelah sekian lama kita telah bersama, inikah akhir cerita cinta yang selalu aku banggakan di depan mereka. Entah di mana ku sembunyikan rasa malu. Kini harus aku lewati sepi hariku tanpa dirimu lagi. Melawan waktu untuk melupakanmu, walau pedih hati. Namun aku bertahan, ya. Yang udah terhancur, aku gak bisa ngapa-ngapain lagi. Kamu kenapa gak nyerah aja sih? Tapi hariku tanpa dirimu lagi. Biarkan kini ku berdiri melawan waktu.